Kebetulan ada DJ bermain, nanti kita perser lagunya. Ini satu saat yang ditunggu dari teman-teman semuanya. Kita sambut penampilannya DJ Caca. Serenseng. Right zone, sisa. Sekarang kita persiapin dua artis kembali. Ai Novita, Yeni Valencia. Come on, silahkan saya. Anggi, jogetnya lebih terasa saya. Happy aja, komunikasi akan terus. Yes, thank you. Teman-teman artis semuanya. Thank you, thank you. Dari nomor artis dan lagunya digoyang.